telah lebih setahun kita berpisah. Mungkin saat ini kau lupa kepada kita dulu pernah bersahabat. Ingatkah kau pada seorang temanmu yang sering kau lihat di seberang rumahmu? Tapi bila kau lupa, simpanlah surat itu sebagai kenangan kita dulu pernah bersahabat, pernah bersahabat.